Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pembahasan terakhir ikhwan fillah, bahwa kita ketahui bahwasanya penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencakup perkataan, perbuatan maupun kedua-duanya. Belum. Ya, digabung antara perkataan dan perbuatan beliau. Dari sini pula kita ketahui pentingnya mengetahui kehidupan sehari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ikhwanillah, apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada akhirnya adalah bayan penjelasan terhadap Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma unzila ilaihim. Antara tugas Rasulullah yang menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan ya kepada mereka berupa ayat-ayat Allah. Dan telah kita lewati bahwasanya beramal dengan perkara yang mujmal sebelum adanya keterangan kepanitilah, maka apa yang dia lakukan yang wajib atas seseorang ketika mendapati dalil yang mujmal sebelum datangnya bayan apa yang wajib. Dan ini kemarin saya berikan tanbih, ini merupakan ibarat Syekh Ibnu Utsaimin yang menunjukkan kekokohan beliau. Apa yang wajib apa sunnah? Berazam. Nah, dia harus ya menetapkan tekad dalam dirinya untuk apa? Beramal dengan dalil yang mujmal tersebut kapan saja telah mendapatkan keterangan. Karena dalil yang mujmal ikhwan fillah tidak akan mungkin seorang mampu mengamalkannya ikhwan fillah sebelum datang keterangan. Allah katakan wa aqimus shalah. Mampu tidak melaksanakan sholat sebelum datang keterangan? Tidak mampu. Tapi ketika dia mendengar perintah ini wa aqimus shalah, wajib atasnya untuk apa? Aba Arif tadi. Hah? Hah? Ketika ada dalil wa aqimus shalah, perintah untuk sholat, tapi dia belum mendapatkan keterangan bagaimana tata caranya sholat, yang wajib atasnya saat itu apa? Hah? Apa? Mencari bagaimana tata cara sholat. Nah, tapi sebelum itu apa yang harus ada pada dirinya? Hah? Tekad akan melaksanakan perintah itu kapan saja sudah dapat keterangan. Paham? Kapan saja dia mendapatkan bayan tentang tata cara sholat, maka dia akan segera melaksanakan. Nah, dan ini ibarat yang bagus beritanda dari Al-Taymin. Sebab Al-Quniyun Al-Fanifillah menyatakan bahwasannya mereka telah berijma' bahwasannya mujmal itu tidak bisa diamalkan. Ya, tidak boleh seorang beramal dengan sesuatu yang mujmal sebelum datang bayan, sebelum datang keterangan. Dan semua perkara dalam agama ini Al-Fanifillah telah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang harus kita yakini. Kapan saja ada sesuatu yang masih mujmal, maka ini menunjukkan kekurangan diri-diri kita dalam memahaminya. Atau ya, kekurangan diri kita dalam usaha untuk mencari bayan, mencari keterangan. Dan pada poin berikutnya telah kita ketahui kemarin juga faedah tambahan bahwasanya seseorang terkadang luput dari hal-hal yang jelas dalam permasalahan syariat ini, kembali pada empat sebab apa yang disebutkan kemarin, empat sebab yang dimana seseorang tidak mendapati keterangan dalam agama ini, tidak mendapati sesuatu yang jelas. Apa kemarin apa Muhammad, kurangnya ilmu, apanya, naqsul ilm, kemudian yang kedua, nah pendeknya pemahaman dia, terus nah tidak adanya usaha yang kokoh dalam menuntut ilm, dan yang keempat tersisa satu lagi apa, jeleknya niatan, nah jeleknya maksud, sehingga dia tidak mendapatkan penjelasan dalam agama ini. Ini empat hal yang menghalangi seseorang. Padahal Rasulullah telah menjelaskan, baik itu dengan perkataan beliau, perbuatan beliau, atau bahkan pada beberapa hal dijelaskan dengan kedua-duanya, dengan perkataan dan perbuatan. Nah, sekarang pertemuan kita kali ini akan kita lihat contoh-contoh manikilah yang menunjukkan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara-perkara yang mujmal. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Misalu bayanihi bil qaul. Contoh penjelasan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan. Dan para usuliyun telah bersepakat bahwasanya penjelasan itu ikhwan fillah bisa terjadi dengan perkataan. Ini terjadi ittifaq. Karena nanti pada beberapa keadaan apakah perbuatan itu bisa menjadi penjelas, ini ada perkara yang lain. Tapi untuk penjelas yang berupa perkataan ini terjadi kesepakatan. Ikhbaruhu an ansibati zakati wa maqadiriha. Khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nisab-nisab zakat dan kadar-kadarnya. Nisab zakat yaitu batasan minimal suatu harta akhwanifillah yang harus dimiliki sehingga terkena kewajiban zakat. Ini namanya nisab. Sedangkan yang dimaksud dengan maqadir yaitu kadar zakat yang harus dikeluarkan. Kama fi qawli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu, sebagaimana dalam perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima saqatis sama'u al-ashru, pada apa-apa yang diairi dengan hujan 1/10. Ini untuk zakat pertanian kepada diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisabnya dan kadarnya. Kalau dalam hadis ini tentang kadar. Kadar berapa zakat yang harus dikeluarkan? Dalam hadis fi masa qatis sama'u al-ashr. Pada hasil pertanian tada hujan yang hanya diairi dengan air hujan, tidak ada usaha manusia untuk ya mengangkat air dari tanah dengan diesel atau dengan timba dan seterusnya, tapi hanya mengandalkan air hujan, maka zakatnya 1/10. Al-ushru maknanya 1/10. Bayanun li mujmali qawlihi ta'ala wa atuz zakat, sebagai penjelas untuk firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mujmal dalam ayat wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Baik. wa mawatin ukhra, dan tempat-tempat yang lain. Namun ikhwanillah, Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala, di sini kemungkinan ya sabu kolam. Kenapa? Karena para usuliyun menjadikan hadis ini sebagai contoh untuk bayan bagi ayat wa atu haqqahu yauma hasadih. Karena khusus berhubungan dengan zakat pertanian. Wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah haknya di waktu panen. Berapa haknya? Kalau dari tanda hujan 1/10. Nah, ini lebih pas. Adapun wa atu zakah ini hanya adalah sesuatu yang sangat umum. Dalam sangat umum, walaupun bisa masuk, cuman di sana ada ayat yang lebih menjurus. Ya, karena langsung berhubungan dengan zakat pertanian, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-An'am 141. Ini yang lebih pas, dan ini yang dicontohkan oleh para usuliyun pada kitab-kitab mereka, bahwa hadis tersebut sebagai penjelas untuk ayat Al-An'am 141. Kemudian wa mithalu bayanihi bil fi'l, dan contoh penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan, dan bayan dengan jenis ini ikhwanul fillah, terjadi khilaf di kalangan usuliyun apakah bisa menjadi penjelas bagi sesuatu yang mujmal atau tidak. Namun jumhur usuliyun mengatakan bahwasanya hal tersebut bisa. Dan yang menyelisih hanya golongan kecil yang tidak ya teranggap. Nah, tidak teranggap. Dan pendapat yang jelas kelemahannya. Juga perlu kita ketahui bahwasanya termasuk dalam bentuk bayan dengan perbuatan Rasulullah adalah bayan bil kitabah, dengan tulisan. Ya, bayan bil kitabah ini masuk dalam kategori fi'il. Contohnya qiyamuhu bi af'alil manasik amamal ummah. Berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan gerakan-gerakan manasik di hadapan umat. Nah, bahkan Rasulullah sampai pada beberapa kondisi beliau naik untanya agar dilihat oleh manusia, sehingga manusia mencontoh. Beliau katakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Bayanan li mujmali qawlihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bayyin. Ya, perbuatan ini ya dengan contoh Rasulullah secara langsung melakukan manasik haji sebagai penjelas dari kemujmalan atau ya keumuman yang masih global dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bayyin. Ya, wajib atas manusia untuk berhaji ke Baitullah. Ini masih mujmal, apabila sesuatu yang belum jelas bagaimana tata cara haji. Dan Rasulullah menjelaskan kaifiyah haji yang diperintahkan oleh Allah tersebut. Contoh yang lain. Wa kadzalika salatul kusufi ala sifatiha hiya fil waqi'i bayanun li mujmali qawli sallallahu alaihi wasallam fa idza ra'aytum minha syai'an fasallu. Kalau tadi contoh yang disebutkan ikhwan fillah adalah bayan Rasulullah untuk mujmal yang ada dalam Al-Qur'an. Sekarang contoh kedua, bayan beliau untuk sesuatu yang mujmal dalam hadis juga. Yaitu contoh Rasulullah mensifatkan salat gerhana yang terdiri dari 2 rukuk ya dalam 1 rakaat dan 4 sujud. Nah, ini sebagai pada hakikatnya sebagai penjelas untuk sesuatu yang masih mujmal dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam fa idza ra'aytum minha syai'an fasallu. Apabila kalian melihat sesuatu dari gerhana tersebut maka salatlah. Nah, salatnya bagaimana? Ya, salatnya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Berarti perbuatan Rasulullah tersebut sebagai bayan atas sesuatu yang masih mujmal dalam perintah untuk melakukan salat gerhana. Wa mithalu bayanihi bil qawli wal fi'l. Sekarang jenis yang ketiga. Contoh bayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan dan perbuatan sekaligus. Bayanu kaifiyatas salati. Fa innahu kana bil qawli kama fi haditsil musyi' fi salati. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, idza qumta ila salati fa asbighil wudhu thumma astaqbilil qiblata fa kabbir al hadith. Contohnya adalah penjelasan Rasulullah tentang tata cara salat. Karena sebelumnya beliau telah menjelaskan hal tersebut dengan perkataan beliau sebagaimana dalam hadis al-musyi' fi salati. Hadis siapa ini sahabatnya? Dikenal dengan hadis al-musyi' fi salati, hadis kisah seorang yang salatnya jelek. Datang dari Abi Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika seorang laki-laki datang kemudian sholat di masjid 2 rakaat dan datang kepada Rasulullah bersalam, diperintahkan untuk mengulangi lagi sampai 3 kali baru diterangkan oleh Rasulullah dengan perkataan beliau, idza qumta ila shalah fa'asbighil wudhu tsumma astaqbilil qiblata fakabbir. Apabila engkau berdiri menuju sholat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah kiblat dan bertakbirlah. Sampai pada akhir hadis yang kita bahas pada pembahasan fikih. Yang jelas ini contoh Rasulullah menerangkan dengan perkataan. Wa kana bil amal bil fi'li aidha, dan adalah Rasulullah juga menjelaskan hal itu dengan perbuatan. Tadi dengan perkataan. Juga Rasulullah jelaskan dengan perbuatan. Kama fi hadits Sahal, kama fi hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam hadis Sahih bin Sa'ad As-Sa'idi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qama 'alal mimbari fakabbar wa kabbara an-nas wa ra'ah wa huwa 'alal mimbar. Al-hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri atas mimbar kemudian bertakbir dan manusia pun bertakbir di belakang beliau dalam keadaan Rasulullah di atas mimbar. Sampai akhir hadis di mana diceritakan tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Ya. Wa fihi tsumma aqbala 'alan nas, ya, dalam hadis itu yang dikatakan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap manusia wa qala inna ma fa'altu hadza litatammu bi walita'lamu salati. Hanyalah aku lakukan ini agar kalian mengikutiku dan mempelajari salatku. Ya, agar kalian mengilmui salatku tersebut. Baik, jadi ini penjelasan Rasulullah dengan perbuatan beliau. Beliau sampai naik mimbar agar dicontoh. Nah, jadi untuk sholat qanifillah terdapat apa? Bayan dari 2 jenis, dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Ini contohnya. Adapun dengan haji, dalam haji tadi bayan dengan perbuatan beliau. Kemudian tentang zakat, contoh yang disebutkan Syekh, bayan dengan bentuk apa? Perkataan. Nah. Barakallahu fiikum. Naktabi bihadza.